أعوذ بالله ومن سيئات أعمال يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله diantara faedah yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima di dalam as-sahihain, yaitu hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari dirinya niscaya Allah akan menjadikan dia orang yang faqih, orang yang fahim, indahu fiqh, dia akan mendapatkan fikih, pemahaman di dalam beragama. Kita sering sekali mendengar hadis ini, demikian juga sering sekali hadis ini disampaikan oleh al-ikhwah, demikian juga al-asatidzah. Tetapi di antara sekian fawaid yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm di dalam hadis ini adalah kalimat man yuridillah. Man yuridillah. Kebaikan yang nampak pada diri seorang muslim, kemudian al-fiqh, kepandaian, pemahaman dia tentang agama, syariat al-islamiyah, ini semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalimat man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan. Artinya kebaikan yang ada di dalam hati kita itu sesuai dengan kehendak dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Pintar atau tidaknya kita, faham ataupun belum tentang syariat al-islamiyah, ini semua tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan kebaikan, setiap orang yang menginginkan al-fiqh, pemahaman dan kemampuan di dalam beragama, dalam syariat al-islamiyah, maka dia tidak diperkenankan untuk lupa dan lalai di dalam berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, kebaikan dan al-fiqh, pemahaman di dalam syariah al-islamiyah, itu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan. Kebaikan dan fikih tidak mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali dengan kehendak dan iradah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Allah untuk selalu menambahkan al-khairat, menambahkan kebaikan untuk kita, demikian juga menambahkan al-fiqh, menambahkan pengetahuan dan pemahaman yang semakin mendalam tentang syariah al-islamiyah. Wallahu yubarik fiikum. Baik, kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dengan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. فقال رحمه الله أقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلمة الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. طيب kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan. Kata beliau, maka bumi pun semakin gersang, langit bertambah gelap, berbagai macam kerusakan, itu koma semua tadi ya, langit bertambah gelap, koma, berbagai macam kerusakan, al-fasad, al-islam, al-istighraqiyah, sehingga kita terjemahkan segala macam kerusakan terlihat di daratan dan lautan, min as-sababiyah, artinya disebabkan perbuatan zalim dari para pendosa, koma. Baik. Barakah akhirnya hilang. Kebaikan terus berkurang. Wa qallatil khairat, kebaikan terus berkurang. Koma. Binatang-binatang menjadi kurus. Koma. Kehidupan menjadi kotor. Takaddarat. Kotor ya. Kehidupan menjadi kotor disebabkan perbuatan fasik dari orang-orang yang berbuat zalim, koma. Cahaya siang ikut menangis. Ini subhanallah menunjukkan balaghah, ketinggian tata bahasa yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, menggunakan kalimat al-isti'arah dan yang lain. Baik, cahaya siang pun menangis. Demikian pula kegelapan malam. Disebabkan perbuatan keji, minal a'mal al-khabithah, disebabkan perbuatan yang keji, wal af'al al-fadhi'ah, al-af'al dan al-a'mal sama, sehingga cukup kita mengartikan dengan wawu athaf, disebabkan perbuatan keji. Baik. Dan memalukan. Koma. Para malaikat yang mulia dan yang menulis dan yang menulis amalan hamba, serta mengatur dengan perintah Allah wal mu'aqibat rabbihim. Baik. Dengan perintah Allah rabbahum, berarti rabbah maf'ulun bih. Barakallahu fikum. Tadi salah ya. Bukan rabbi tapi rabbah, kita baca rabbah yang benar, bukan rabbi. Salah tadi. Yang benar rabbah. Para malaikat yang mulia dan yang menulis amalan hamba serta yang mengatur dengan izin Allah, mereka mengeluhkan kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbul Alamin, disebabkan banyaknya perbuatan keji, disebabkan banyaknya perbuatan keji dan tersebarnya hal-hal yang mungkar, dan tersebarnya hal-hal yang mungkar dan buruk. Al-qabaih, jamak dari qabih, buruk. Tabarakallahu fiikum jami'an. Ini merupakan gambaran yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Gambaran semacam ini bukanlah keluar dari hawa nafsu beliau. Gambaran semacam ini bukanlah keluar dari hawa nafsu beliau. Tetapi gambaran yang begitu sangat menyedihkan yang telah kita baca tadi merupakan satu penjelasan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala merupakan akibat dari perbuatan maksiat yang terjadi di atas muka bumi. Beliau menggambarkan bagaimana bumi akhirnya menjadi kering, kemudian langit pun gelap. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat, ikhwati fillah barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya maksiat bukan hanya berpengaruh kepada orang yang melakukannya, tetapi maksiat akibatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bumi dan langit. Demikian juga berbagai macam kerusakan secara zahiran atau batinan, secara zahir ataupun secara batin maknawi. Ini semua disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh para pendosa, orang-orang yang berbuat dosa. Demikian juga barakah semakin berkurang, kebaikan pun semakin berkurang. Kemudian binatang-binatang ternak tidak lagi memberikan hasil seperti waktu-waktu yang sebelumnya, dengan kesimpulan kehidupan ini bertambah kotor disebabkan perbuatan maksiat dan kefasikan oleh umat manusia. Dan ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an. Ini semua menunjukkan bahwa ketakwaan seorang hamba berkurang. Karena ketakwaan seorang hamba apabila benar-benar terwujud, maka tidak akan muncul maksiat sedemikian rupa. Karena antara takwa dan maksiat saling bertentangan. Semakin besar tingkat ketakwaan seorang hamba, maka semakin kurang dan menipis tingkat kemaksiatan yang dia perbuat. Ketika kita menyaksikan seseorang yang sering terjatuh dalam perbuatan maksiat, orang-orang yang jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa takwa di dalam hatinya pun berkurang. Sehingga syubhat yang sering dibisikkan oleh syaitan bahwa yang penting hati saya baik, walaupun perbuatan yang zahir saya buruk, tidak ada masalah. Yang penting saya bisa berbuat baik kepada tetangga, yang penting saya bisa berbuat baik kepada orang tua, bisa berbuat baik terhadap keluarga. Ini semua dusta. Ini tidak mungkin menunjukkan dia bertakwa. tidak mungkin dia menunjukkan bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti jauh dari maksiat. Pasti jauh dari maksiat. Sekalipun dia terjatuh di dalam lumpur kemaksiatan, dia segera adraka nafsah. Dia segera menyesali, kemudian bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau gambarkan wa dhahabatil barakah. Al-barakah itu semakin hilang, dan ini kita rasakan ikhwati fillah. Barakallahu fiikum jami'an. Walau amana ahlu qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai penjelasan kepada kita, seandainya penduduk suatu kampung, walaupun lingkupnya kecil sekali, kampung, suatu kabupaten, provinsi, ataupun suatu bangsa tersendiri, walau amana ahlul qura, mereka benar-benar mampu mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, ditambah dengan ketakwaan, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu barakah dari atas langit dan dari dalam bumi. Tetapi walakin kadzabu, tetapi karena mereka berdusta, mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka barakah pun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat ikhwati fillah, barakallahu fiikum jami'an. Kita lihat wal iyadu billah, kita lihat bagaimana semangatnya kita di dalam mengikuti kajian At-Ta'alim, bagaimana bertambahnya ilmu kita setiap saat. Tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, zahabatil barakat, barakat dari ilmu yang kita rasakan tidak nampak. Dan barakah ilmu seseorang ikhwati fillah hafidhakumullahu jami'an, barakah ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan tampak pada amalan sehari-harinya, akan tampak pada amalan sehari-harinya. Tatkala dia mampu melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang dia miliki, ini menunjukkan bahwa ilmu yang dia miliki barakah. Ketika dia mampu untuk menyampaikan dan mengajak orang lain sama-sama memiliki kebaikan seperti yang dia miliki, ini merupakan tanda bahwa ilmu yang dia miliki adalah berbarakah. Dan ikhwati fillah hafidhakumullahu jami'an, kita tinggal melihat diri kita sendiri. Karena barakah dari Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita lihat dan kita saksikan dengan pandangan kita. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki ataukah tidak? Karena kita khawatir ikhwati fillah barakallahu fikum, kita khawatir ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan istidraj. Merupakan istidraj, bala, ujian untuk kita semua. Kita lupa dan lalai, kita senang, merasa senang dan bersyukur. Masya Allah, setiap saat ilmu kita bertambah, ilmu kita bertambah, ilmu kita bertambah. Tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, kita tidak merasa aman. Apakah ilmu yang kita miliki memang benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri? Apakah ilmu tersebut hanyalah istidraj? Hanyalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita? Karena kemudian kita lupa dan lalai untuk mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita miliki ikhwati fillah barakallahu fikum menjadi hujjatun alaina wal iyadu billah, menjadi hujjah yang akan menghancurkan diri kita sendiri, yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Demikian juga kita lihat pada harta yang kita miliki, barakah dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan dari harta kita. Ketika setiap waktu dan setiap saat kita bekerja dan berusaha untuk mencari harta dunia, maka tatkala kita merasa cukup, kita merasa tenang, ketika kita mampu bersyukur dengan harta yang kita peroleh, itu menunjukkan bahwa harta yang kita miliki adalah harta yang berbarakah. Tetapi tatkala kita berusaha untuk mencari dunia, bekerja, tetapi di malam hari sepulang kita dari kerja, setelah kita hitung-hitung, kita selalu merasa kurang, padahal sebenarnya cukup. Kita merasa kurang padahal sebenarnya cukup. Itu menunjukkan bahwa harta yang kita miliki ikhwati fillah barakallahu fikum adalah harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita punya harta, kemudian kita enggan dan berat untuk mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa berat, timbul keengganan dari dalam hati kita, untuk sedikit menyumbangkan harta yang kita miliki fi sabilillah, menunjukkan bahwa harta yang kita miliki tidaklah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, walaupun harta yang kita miliki mungkin dipandang orang dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, tetapi tatkala kita mudah memberikan 1,000, 2,000, mudah los, sama sekali tidak terpikir membayangkan apa yang akan kita makan nanti, langsung diberikan, itu merupakan tanda bahwa harta yang kita miliki adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melihat ilmu dan harta yang kita miliki ternyata tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wallahi demi Allah, masing-masing kita bisa menilai, masing-masing kita bisa menilai apakah ilmu dan harta yang kita miliki berbarakah apakah tidak. Bisa dilihat dan kita saksikan. Apabila memang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah, itu tanda bahwa selama ini kita sering melaksanakan kemaksiatan dan lupa untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu yang kita miliki, ikhwati fillah, barakallahu fiikum jami'an. Tatkala waktu yang kita miliki digunakan di dalam thalabul ilm, digunakan untuk belajar, semakin memperdalam pengetahuan dan fikih kita di dalam syariah al-Islamiyah, mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salaf as-salih. Tatkala kita rasakan waktu begitu cepat berlalu, kita duduk di suatu majlis, kita duduk di suatu majlis, kemudian tidak terasa telah selesai majlis ilmu tersebut, kemudian kita harus berpulang ke rumah, kita rasakan waktu begitu cepat, itu wallah merupakan tanda bahwa waktu yang kita luangkan untuk duduk di dalam sebuah majlis ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala ikhwati fillah barakallahu fikum, tatkala kita tinggalkan majlis, kemudian kita penuh dengan perasaan menyesal, kita dipenuhi dengan perasaan dan sikap yang seakan-akan lama majlis tersebut, kita seakan sempit hati kita tatkala ada di dalam majlis ilmu, itu merupakan tanda bahwa waktu yang kita miliki tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keluarga kita, ikhwati fillah barakallahu fikum jami'an, keluarga yang bisa mendukung dan mendorong kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda bahwa Allah jalla jalaluhu memberikan barakah kepada keluarga kita. Tetapi ketika ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika kita saksikan keluarga yang ada di sekitar kita ternyata membuat kita jauh dari majlis ilmu, ternyata menjadikan sebab kita enggan dan malas untuk hadir di majlis ilmu, itu tanda bahwa keluarga yang ada di sekitar kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepenuhnya kita tidak bisa menyalahkan keluarga, tidak bisa menyalahkan keluarga yang mungkin jadi sebab kita malas untuk hadir di majlis ilmu. Tetapi yang kita salahkan adalah diri kita sendiri, karena tidak mungkin keluarga yang ada di sekitar kita tidak mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan oleh kemaksiatan yang kita perbuat sendiri. Dan ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum, ketika suatu amalan sekecil apapun dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian raja'an wa ihtisaban dalam rangka berharap dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jalla jalaluhu akan memberikan barakah, akan memberikan barakah. Dan ini syahadnaha, dan sudah kita saksikan bagaimana para ulama rahimahumullah jami'an, demikian juga hafizallahu al-ahya'a minhum, mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi para ulama kita yang masih hidup, ketika kita dengar muhadharah dan nasihat mereka, nasihat para ulama, mungkin sekali dan sangat mungkin sekali ayat yang disampaikan dan dibacakan, demikian juga ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan adalah ayat dan hadith yang sudah kita hafal, ayat dan hadith yang sudah sering kali kita dengar. Tetapi karena barakah yang Allah berikan terhadap ilmu mereka, seakan-akan ayat dan hadith tersebut belum pernah kita dengar, seakan-akan belum pernah kita dengar, bahkan seakan-akan kita merasa ilmu dari ayat dan hadis yang telah kita hafalkan dan sering kita sampaikan banyak sekali memberikan fawaid yang selama ini tidak kita ketahui. Dan ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an, ini semua merupakan akibat dari maksiat yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. beliau gambarkan bagaimana cahaya yang ada di siang hari dapat dan mampu menangis, karena cahaya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kegelapan yang ada di malam hari pun sempat menangis, digambarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala mubalaghatan, sebagai bentuk mubalaghah bagaimana besarnya dampak dari maksiat yang diperbuat oleh seorang hamba. Dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an, akibatnya bukan hanya dirasakan oleh dia sendiri. Akibatnya tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Allahu jalla jalaluhu berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk takut dan waspada apabila ditimpa musibah ataupun mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an. Demikian pula Allah jalla fi'ula berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut dan waspada terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus. Fitnah, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus di antara kalian. Tetapi akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dari sahabiyah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaghzu jaisunil Ka'bah, ada sebuah pasukan besar yang menyerang Ka'bah yaitu Baitullah al-Haram, kemudian yukhsafu bihim min awwalihim ila akhirihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka, akan memasukkan mereka, menenggelamkan mereka di dalam tanah dari yang paling depan hingga paling akhir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Al-Ka'bah? Bukankah fihi aswaquhum? Bukankah di dalam pasukan tersebut ada orang-orang yang memiliki niat untuk berdagang dan berbelanja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu min awwalihim ila akhirihim, summa yub'atuna yawmal qiyamah ala niyatihim. Tetap saja seluruh orang tersebut akan dihancurkan oleh Allah jalla jalaluhu, kemudian di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala niyatihim, sesuai dengan niat masing-masing. Ini menunjukkan ikhwati fillah barakallahu fiikum jami'an bahwasanya azab Allah subhanahu wa ta'ala azab Allah subhanahu wa ta'ala akan ditimpakan secara sama rata kepada seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima di dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil arab min syarrin qad iftara futiha al-yawm min ratmi ya'juj wa ma'juj mithla hadain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah celakanya orang-orang Arab. Sungguh pada hari ini benteng dari Ya'juj dan Ma'juj yang menjaga mereka telah dibuka sebesar dua jari ini. Kemudian disebutkan oleh sebagian rawi demikian, kecil sekali. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa dan hancur sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Apakah mungkin kita akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal masih banyak orang-orang baik di antara kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza katsaratil khaba'ith. Tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan azab kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala walaupun di antara mereka masih ada orang-orang yang saleh. Idza katsaratil khaba'ith, apabila perbuatan keji itu lebih banyak. Walaupun orang-orang saleh di antara kita banyak, tetapi tatkala dibandingkan dengan keburukan dan kekejian serta kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi, lebih kecil orang-orang salihnya, maka tetap azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan untuk semuanya. Untuk semuanya, tetapi kelak di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan amalan dan niat mereka masing-masing. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, bahkan digambarkan oleh beliau rahimahullahu taala bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala berkeluh kesah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukankah kita sering sekali mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Idh qalatil malaikatu, tayyib, ataj'alu fil ardi khalifah? Pertanyaan semacam ini. Tayyib, ataj'alu fil ardi khalifah? Ataj'alu fil ardi khalifah? Wa ya Allah, apakah engkau menunjuk seorang hambamu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini? Padahal mereka, wa yasfikud dima, padahal mereka menumpahkan darah. Wa yasfikud dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ya Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan dan bertasbih kepada engkau. Bayangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mengapa engkau ciptakan seorang makhluk yaitu Adam alaihi salatu wassalam, lalu engkau turunkan dia di atas muka bumi sebagai seorang pemimpin dan pengatur, padahal mereka bani Adam, anak-anak keturunan Adam, akan berbuat dosa dan akan saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Hakim, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang tidak kita ketahui. Wallahu yubarik fikum. Yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum jami'an, ini semua merupakan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, hadza wallahi mundhirun bi sayrin azabin qad inaqada umamu wa mu'dhinun bilailin bala qad dalahama balam fa'zilu an tariqi hadha as-sayl bi taubatin nasuh ma damat at-taubatu mumkinatan wa babuha maftuh wa ka'annakum bil bab wa qad ughliq wa bil rahni wa qad ghulliq wa bil junah wa qad 'ulliq wa ta'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan keterangannya. Demi Allah, semua ini merupakan isyarat, mundir al-indar al-i'lam, memberitahukan isyarat. Demi Allah, hal ini atau semua ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya azab seperti banjir sail, banjir yang besar, ya. Subhanallah, digambarkan oleh beliau dengan balaghah, ketinggian tata bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya azab digambarkan seperti banjir. Qadin aqada humamu, padahal awan mendung telah hitam. Demikian juga sebagai isyarat datangnya suatu malam, sebagai isyarat datangnya suatu malam yang penuh siksa. Padahal kegelapannya semakin pekat, padahal kegelapannya semakin pekat, koma, hendaknya kalian menjauh, hendaknya kalian menjauh dari arah arus banjir ini, dari arah arus banjir ini, dengan bertaubat secara nasuh, antum terjemahkan demikian, dengan bertaubat secara nasuh dalam kurung yang memenuhi syarat. Nasuh artinya memenuhi syarat, yang baik, yang sempurna artinya memenuhi syarat, tutup kurung. Selagi taubat masih mungkin, dan pintu taubat masih terbuka, dan pintu taubat masih terbuka. Titik. Apakah kalian seakan-akan, waka'annakum, ataukah kalian seakan-akan menghadapi sebuah pintu yang telah tertutup, koma, dan jaminan yang telah dihentikan. Yang telah dihentikan, atau kesempatan yang telah terbuang atau yang telah hilang, kesempatan yang telah hilang. Kemudian antum tulis dalam kurung ayatnya nanti ya. Wa sa'alamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun, dan kelak orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui kemanakah mereka akan kembali, ke tempat manakah mereka akan kembali. Surat Asy-Syu'ara ya. Barakallahu fiikum jami'an. Tayyib ikhwati fillah, hafidhakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Semua yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dijelaskan kemudian, munzirun bisailin adab. Ini semua merupakan isyarat bahwa suatu saat akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan seperti banjir yang begitu besar. Banjir yang begitu besar seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Kita ibaratkan azab adalah banjir. Kemudian sebabnya sudah kita lihat dan saksikan bagaimana langit hitam gelap. Kita sudah paham hitam. Demikian juga kita sudah melihat malam sudah mulai masuk. Padahal kita yakin bahwasanya malam ini akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau menasihatkan untuk menyelamatkan diri, fa'zilu an tariqi hadza sa'il. Hendaknya kita menjauh dari arah arus azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah bitaubatin nasuh. Dengan bertaubat secara nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dan selagi taubat itu masih mungkin. Masih mungkin kita lakukan dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Sebelum tiba saatnya di mana pintu taubat telah tertutup. Di mana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala telah dihentikan. Tidak ada lagi jaminan bahwa setiap orang yang bertaubat dan beristighfar akan diampuni. Suatu saat akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, orang hendak meninggal dunia sesaat lagi sakaratul maut, hampir meninggal dunia baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin taubatnya diterima. Atau ketika matahari telah diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah barat maka taubat seorang hamba pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kesempatan masih ada. Maka hendaknya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tiba waktu penyesalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'lamu alladziina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun." Sungguh orang-orang yang berbuat zalim kelak akan mengetahui, kelak sesaat lagi akan mengetahui sebenarnya tempat tinggal mereka, tempat tinggal mereka di mana, mereka akan mengetahuinya dalam waktu yang akan dekat. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, sungguh kalian akan mengetahui khabarnya dan beritanya beberapa saat lagi. Baik, qala rahimahullah wa ba'du fa hadha kalamul 'alimi rabbani yahki waqi'a zamanihi fama asbaha al-lailatal bil barihah wa li kulli qaumin warithun wa tallahu ka'annahu zamanuna fama ahwajana ila at-taubati wal inabati ila rabbina subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, setelah semua penjelasan ini, setelah semua penjelasan ini, koma, penjelasan dari seorang alim Rabbani, penjelasan dari seorang alim Rabbani, penjelasan dari seorang alim Rabbani, koma, yang menceritakan kondisi di zaman beliau, yang menceritakan kondisi di zaman beliau, maka alangkah miripnya malam ini, alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin, dengan malam kemarin, dan masing-masing kaum ada yang mengikuti, demi Allah, masing-masing kaum ada yang mengikuti. Koma, seakan-akan yang dimaksud beliau adalah zaman kita. Ka'annahu zamanuna, seakan-akan yang dimaksud beliau adalah zaman kita. Maka alangkah butuhnya kita, fama ahwajana, maka alangkah butuhnya kita kepada taubat dan inabah, kepada taubat dan inabah, kepada taubat dan inabah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Titik, selesai. Baik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid sebenarnya sedang menjelaskan kondisi di zamannya. Tetapi kata beliau rahimahullah, kata al-muallif wal muallif, "Fama asbaha al-lailata bil bariha." Maka alangkah mirip dan samanya malam ini dengan kemarin malam. Artinya apa yang terjadi di zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mirip dengan yang terjadi di zaman kita. Karena malam ini dan malam kemarin sama-sama gelap. Sama-sama gelap, sama-sama malam. Ciri-cirinya dan sifatnya pun sama. Demikian juga zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sama dengan zaman kita, bahkan lebih parah. Walikulli qaumin warith, dan masing-masing kaum pasti ada yang mengikuti. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat maksiat dan keburukan di zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pasti ada di antara umat manusia ini yang mengikuti dan mencontoh mereka. Kata beliau rahimahullah, seakan-akan beliau itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sedang menjelaskan tentang zaman kita. Dengan kesimpulan, kita sangat membutuhkan taubat dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan rahmatnya kepada kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mau membangun ini. Pada batu pasir. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah. Barakallahu fikum. Antum yang ada di Karanganyar ini banyak-banyak bersyukur. Wallah, kalau antum perhatikan di daerah lain, bukan memuji antum, tapi perhatikanlah daerah lain. Daerah lain yang ana rasakan sendiri. Mengisi kajian di beberapa tempat, yang nampak sekali ukhuwah dan semangatnya untuk thalabul ilm adalah antum yang ada di sini di Karanganyar. Sehingga ana pun semangat sebenarnya. Ana ke Karanganyar semangat sekali. Dan antum bisa tanyakan ke ikhwan yang ada di ma'had sana di Ibnu Taimiyah. Bagaimana ana sering memuji antum yang ada di sini. Ana sering mengatakan kalau ke Karanganyar saya semangat. Karena lihat antum juga semangat. Dan ini semua perlu dijaga. Dan diantara bentuk amaliyah kita di dalam menjaga al-ukhuwah dan semangat adalah ta'awun semacam ini dengan membangun bersama-sama. Kapan bangunnya? 2 minggu lagi. Dan ini semua butuh musyawarah, sahih. Membutuhkan musyawarah, kumpul bareng-bareng, memberikan masukan, usulan. Terkadang kita sudah punya sebuah kesepakatan, punya rencana yang kita nilai sangat baik kan, bagus, 100% mantap. Tetapi tatkala kita kumpul bareng-bareng, kita pelurkan, kita sampaikan di majelis, di forum, ternyata masih banyak kekurangannya. Setelah kita kumpul masing-masing memberikan pendapat. Dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saat-saat seperti inilah, karena antum semua wallah, seperti yang antum sering ceritakan kepada kita, baru sedang melangkah dakwah di Karanganyar kan, baru saja kumpul, adanya koordinasi sesama ikhwan, baru saja antum melangkah. Sehingga momen semacam ini membangun yang merupakan amal antum di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah dalam menyebarkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah momen yang sangat tepat untuk membuktikan bahwa antum adalah orang yang paling semangat di dalam beramal. Bukan cuma ngaji buat kajian di masjid ini, kajian di masjid itu, kita cerita di sana sini. Masya Allah Karanganyar sekarang setiap hari ada ta'lim, setiap hari ada ta'lim. Sekarang buktikan waktunya beramal saat ini. Ketika ada momen semacam ini, waktunya kita beramal. Barakallahu fikum. Belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan di waktu yang lain untuk membuktikan apakah kita siap beramal. Kita siap mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ilmu yang telah kita miliki. Ada rencana untuk musyawarah enggak? Atau sudah selesai? Hah? Malam ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Dan kesempatan seperti ini jangan disia-siakan. Kumpul. Musyawarah. Jangan dianggap bahwasanya musyawarah walaupun sekedar duduk-duduk, itu tidak bermanfaat. Wallah, antum duduk musyawarah sudah dapat pahala ma'jur. Niatkan untuk melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Bayangkan, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tekad, rencana kuat seorang hamba, rencana dan tekad seorang hamba, itu tidak akan dilaksanakan sebelum menempuh dua hal. Yang pertama, wasyawirhum fil amri. Pertama, musyawarah dulu. Musyawarah, mantap semua. Setelah itu, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Setelah musyawarah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musyawarah dulu. Fa'idha azamta, kalau sudah punya tekad, baru tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ikhwati fillah, barakallahu fiikum jami'an. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek dan tatbik beliau alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing dari atas langit yang ketujuh. Tetapi beliau tidak melupakan untuk istisyar, meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya. Meminta pendapat dari sahabat beliau alaihi salatu wasallam. Dan sama sekali tidak sia-sia yang kita lakukan, walaupun duduk 20 menit, 15 menit, atau setengah jam. Kemudian juga tentunya nasihat untuk panitia. Untuk panitia di dalam sebuah rapat, jangan bertele-tele. Langsung, to the point. Ya kan, langsung pada poinnya apa? Mukaddimah bismillah, yang akan kita bicarakan malam hari ini, poin 1, 2, 3, 4. Langsung. Tugas sebagai contoh saja ya. Biar singkat sebenarnya rapat itu. Nggak perlu ribut lama. Yang dibutuhkan apa saja tulis, pelaksanaan penanggung jawab siapa saja, tentukan waktu, sudah selesai. Apa saja tugasnya kan? Dan sebenarnya ketika kita rapat, ikhwan, sesama kita sendiri atau di luar, di masyarakat, warga dan yang lain ketika rapat, orang malas untuk musyawarah rapat karena tadi mulur waktunya, mepet, ribut. Apa namanya, cobalah untuk saling mengerti. Daripada kita ribut, lebih bagus udahlah anak ikut antum. Selama tidak melanggar syari, udahlah. Yang penting kita asal mufakat, selesai, laksanakan. Dilaksanakan. Dan mudah-mudahan antum semua, ikhwati fillah, barakallahu fiikum jami'an, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh barakah untuk dakwah salafiyah di Karanganyar. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh barakah. Ini merupakan doa dari anak sendiri. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang penuh barakah untuk dakwah salafiyah di Karanganyar. Di Karanganyar, karena ini mungkin kita lihat membangun sebuah lokal ya, tapi insya Allah bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat sekali. Batu pondasi pertama mungkin ya. Atau rencana itu bagaimana? Buat ma'had, buat apa? Tahfidz, hah? Ummahat, dari ummahat, dari ma'had, tahfidz. Sahih. Antum semua ini kalau dikumpulkan 10 orang saja, briefing, training, menjadi pengajar tahfidz selama 2 bulan, 3 bulan. 10 orang saja. 10 orang, minta ustaz siapa, 2 bulan saja, khusus untuk menjadi seorang guru tahfidz seperti apa. Diajari berapa materi, mendidik anak yang baik seperti apa, materinya bagaimana saja, selesai, udah, buat tahfidz, alhamdulillah. Anak-anak antum, apa namanya, tinggal dididik sendiri di tengah-tengah antum. Setiap pekan bisa dijenguk, setiap pekan bisa dilihat, diberikan motivasi. Daripada jauh sebulan sekali, bahkan kadang-kadang setahun sekali, anak terpisah dari orang tua. Dan insyaallah apa yang antum lakukan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan antum pun siap untuk musyawarah ya. Yang diundang khusus atau semua? Semua ya? Ya. Jadi anak mengundang antum semua untuk musyawarah, walaupun nanti anak pulang ya. Karena anak pulang bukan karena satu dan lain hal, tapi karena di sana juga ada kajian yang ikhwan-ikhwan antum di sana pun berhak. Jadi anak atas nama panitia mengundang semua ikhwan yang hadir di masjid ini untuk duduk sejenak, insya Allah duduk sejenak ba'dal isya, kecuali yang anterana, yang anterana boleh keluar ya. Baik, duduk sejenak musyawarah, musyawarah, musyawarah. Dan niatkan ikhlas dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul alaihi salatu wasalam dalam musyawarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagaimana hukum membunuh ular dan kelabang yang masuk ke dalam rumah? Dibunuh saja. Hukumnya baik. Hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib ya. Hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib. Kalau kita katakan tingkatan wajib, kemudian kalau tidak membunuh berarti dia berdosa. Ini uqtulul hayyat, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah al-irsyad wal istihbab. Artinya dianjurkan untuk membunuh binatang seperti ini, ular dan kelabang, karena yadhur, tadhur, membahayakan. Membahayakan. Tapi seandainya pun orang tidak berani membunuh, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, wallahu a'lam. Bisawab, ular dan kelabang, karena alasannya tadhur, memberikan mudharat dan mengganggu apa namanya orang. Wallahu a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Masa harus dibacakan kalau ulama terkumpul? Baik, ada khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan bahwasanya hukum ini artinya yu'zin, ada ular masuk ke dalam rumah, apakah dibacakan, dilantunkan azan, dibiarkan selama 3 hari? Ada yang mengatakan bahwasanya ini untuk seluruh daerah. Untuk seluruh daerah. Tetapi sebagian ulama mengatakan khusus ular kota Madinah An-Nabawiyah saja. Dan Syekhuna Yahya bin Al-Hajuri hafizahullah taala yurajjih al-qaula tsani, menguatkan pendapat yang kedua karena hadisnya jelas. Inna bil Madinah. Kalimatnya inna bil Madinah. Inna bil Madinah. Sesungguhnya di kota Madinah ini, al di Madinah ini ada beberapa bentuk jin yang apa namanya masuk ke dalam rumah kalian, setelah itu diazankan, dibiarkan selama 3 hari, kalau tidak dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagai ihtiyatan sebelum antum bunuh, antum membaca apa namanya ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi diucapkan ta'awudz, wallahu a'lam bishawab. Khairan insyaallah. Thank you. Mimpin rapat ya, Mas? Untuk? Jangan lama-lama ya. Langsung aja, poinnya apa saja ini. Aku bilang kita mau kerja tanggal sekian. Yang dibutuhkan ini.